napis yang di dalam hati cuma persesan diri. Mengapa sayang buang semaulah? Bukannya alis janji untuk sehidup semati tembeta sendiri. Hidup semati dan beta sang.